Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, ad-du'a'u liman qala barakallahu fika. Doa balasan kita ketika ada orang yang berkata kepada kita dan mendoakan kita, semoga Allah memberkahimu. Maka jawabannya adalah wa fika barakallahu, semoga Allah juga memberkahimu. Diatkan oleh Ibnu Sunni dari Aisyah radhiallahu anha, lengkapnya adalah sebagai berikut. Uhdiyat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah berupa seekor kambing. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagikanlah daging kambing ini. Fakuntu idza raja al-khadimu aqulu, maka jika pembantu yaitu budak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditugasi untuk mengirimkan daging tersebut kembali atau pulang, maka Aisyah bertanya kepada yang bertugas untuk yang membagikan kambing, membagikan daging kambing, maqalu, apa yang mereka katakan ketika menerima pemberian berupa daging kambing. Qal, yakuluna barakallahu fikum, mereka mengucapkan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kalian. Fa'akul, maka aku yaitu Aisyah radhiallahu anha mengatakan wa fihim barakallahu, semoga Allah juga memberkahi mereka. Apa maksud Aisyah dengan kata-katanya ini? Naruddu alaihim mithla maqalu, kami balas doa mereka sebagaimana doa yang mereka katakan. Wajibku ajruna lana, sehingga tetaplah pahala sedekah atau pahala bagi-bagi daging kambing tersebut utuh untuk kami. Ya, maka dari sini diambil kesimpulan bahwasanya doa yang atau balasan doa ketika ada orang yang mendoakan kita dengan mengucapkan barakallahu fik, maka kita balas dengan wafika barakallahu, sebagaimana orang-orang mendoakan Aisyah dan keluarganya, Nabi dan keluarganya, dengan mengatakan barakallahu fikum, maka Aisyah pun menjawab wafihim barakallahu. Kemudian di sini disebutkan faedah, manfaat membalas doa orang yang mendoakan kita dengan doa yang semisal yang dia katakan. Manfaatnya adalah jika kita berbuat kebaikan kepada seseorang, lalu orang yang kita sikapi dengan baik ini, kita berikan kebaikan ini, membalas dengan doa, maka jika kita balas kembali doanya dengan semisal doa yang dia ucapkan, maka pahala kebaikan kita utuh untuk kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, kemudian orang tersebut mengatakan jazakallah khaira, maka kita balas dengan yang serupa. Maka kebaikan dia berupa doa telah kita balas dengan juga kebaikan yang serupa dengan doa, sedangkan kebaikan kita utuh. Ini manfaat yang disampaikan oleh Aisyah radhiallahu anha, manfaat ketika kita berbuat baik kepada orang, kemudian orang mendoakan kita, maka kita balas semisal dengan doa yang dia ucapkan, dengan tujuan agar wa yabqa ajruna lana, dan tetaplah pahala kebaikan kita utuh untuk kita. Khadim itu adalah bentuk mufrad dari khodam, dan khadim itu bisa laki-laki dan bisa perempuan. Maka hadis ini menunjukkan bolehnya memberi hadiah dan menerima hadiah. Kemudian dianjurkannya membagikan hadiah yang kita dapatkan kepada kerabat, kawan, dan tetangga. Jika hadiah yang diberikan kepada kita adalah berupa barang yang bisa dibagi, kalau barang tersebut tidak layak dibagi karena terlalu kecil, ya tentu jangan dibagi. Kemudian dalam hadis ini terdapat hukum anjuran mendoakan keberkahan orang yang memberikan hadiah kepada kita. Jika ada orang yang memberikan hadiah kepada kita, maka ucapan apa yang seharusnya kita ucapkan? Ucapan yang kita ucapkan adalah semoga Allah memberikan keberkahan kepada orang yang memberi hadiah kepada kita. Demikian pula di sini terdapat anjuran doa orang yang memberi hadiah kepada orang yang sebagai balasan atas doa orang yang menerima hadiah. Dan di sini kita lihat bahasanya disebutkan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah. Dan demikianlah memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau halal memakan hadiah dan tidak halal memakan sedekah. Kemudian doa karahiyati tiarati, kekhawatiran terjumus dalam tiara. Allahumma la tayra illa tayruka, wa la khayra illa khayruka, wa la ilaha ghayruka. Ya Allah, tidak ada, bisa kita maknai dengan makna sempit, bisa dimaknai dengan makna luas. Allahumma la tayra illa tayruka, bisa kita maknai, ya Allah, tidak ada burung kecuali burung ciptaanmu. Atau kita maknai dengan makna luas, ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang tetap kau takdirkan. Wala khaira illa khairuka, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah engkau gariskan. Wala ilaha ghairuka, dan tiada sesembahan yang pantas dan layak disembah selain dirimu. Di sini diriatkan Imam Ahmad dan Ibnu Sunni, dan dinilai oleh Al-Albani dalam silsilah sahihah dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dan di catatan kaki disebutkan amal fa'lu, adapun ucapan yang menumbuhkan harapan, maka itu adalah satu hal yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dari seseorang kata-kata yang menyenangkan, fa'ajabathu, lalu Nabi tertarik dengan ucapan tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhadna fa'laka min fika, kami mengambil harapan, kata-kata yang membuahkan harapan dari mulutmu. Diriatkan Imam Ahmad, diriatkan Abu Dawud dan Ahmad, dinilai sahih oleh Al-Albani. Di awal hadis disebutkan, man arja'athu atiyaratu min hajatihi faqad asyraqa. Siapa yang karena perasaan tiarah menyebabkan dia terhalang untuk melaksanakan hajat dan kebutuhannya, maka dia telah terjumus dalam kemusyrikan. Siapa yang karena was-was perasaan tiara, yang semula pergi enggak jadi pergi, maka dia terjumus dalam kemusyrikan. Kalau para sahabat bertanya, "Wa ma kafaratu dzalika ya Rasulullah?" Apa kafarah karena perasaan semacam itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqulu ahaduhum dalah salah satu mereka mengucapkan Allahumma la tayra ila tayriqa atau tayruka dan seterusnya." Maka di sini yang dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perasaan tiarah itu menghalangi seorang untuk mewujudkan dan melakukan apa yang dia niatkan. Ini yang terlarang dengan larangan keras. Adapun perasaan tiarah, maka itu satu hal yang manusiawi. Karena satu dan lain hal, kemudian timbul perasaan gimana-gimana, perasaan berdebar, was-was, khawatir, timbul dalam hati, jangan-jangan. Maka ini adalah satu hal yang tidak terlepas darinya satupun manusia. Kok begini, jangan-jangan, ada apa ini? Ini satu perasaan yang ada dalam jiwa dan hati manusia. Namun, tidak boleh mengikuti perasaan ini. Hanya jika perasaan ini diikuti, semula mau pergi gak jadi pergi, maka ini adalah tiarah yang terlarang. Adapun sekedar punya perasaan cemas, was-was, khawatir, jangan-jangan, maka ini satu hal yang timbul dalam hati manusia dan manusia tidak punya kuasa untuk mencegah dan menolaknya. Nah, apakah yang disebut tiarah itu hanya keyakinan bahwasanya ini akan mendatangkan kejelekan? Gimana kalau orang berkeyakinan ini atau itu mendatangkan kebaikan? Maka di sini disampaikan at-tiaratu at-tafa'ulu bitairi wa tasya'umu biha. Di sini disampaikan bahasanya yang namanya tiarah itu tidak hanya tasya'um, num tafa'ul itu juga tiarah. At-tafa'ulu bitairi, perasaan dan keyakinan mendapatkan keberuntungan dengan sebab burung atau perasaan sial, keyakinan sial karena sebab burung. Ini dua-duanya adalah tiarah. Dua-duanya tiarah. Kalau dulu orang-orang jahiliyah menjadikan al-ibrata fi dzalika, yang menjadi tolak ukur keberuntungan dan kesialan adalah arah tertentu. Wakanu, dan mereka membentak burung, bahasa Jawanya pak, gusah burung, bahasa Indonesianya pak. Menghalau burung min amakiniha dari tempatnya, lidzalika karena untuk itu, untuk tiara. Maka ada burung yang diam, kemudian dibuat kaget, kemudian dia terbang kemana? Oh, terbangnya ke arah kanan, sisi kanan. Maka ini diyakini sebagai pertanda kebaikan. Kok terbangnya setelah dihalau kaget, kemudian terbang ke arah kiri? Maka ini adalah pertanda keburukan. Maka ini dua-duanya tiarah. Ini dua-duanya tiarah. Anggapan bahasanya terbangnya burung ke kanan itu tanda kebaikan, itu tiarah. Anggapan bahasanya terbang burung ke arah kiri itu tanda kejelekan, itu juga tiarah. Maka tiarah bukan hanya tasya'um. Tiarah mencakup juga tafa'ul. Wahada li'itiqadim, dan ini karena keyakinan mereka orang-orang jahiliyah bahwasanya tiarah itu akan mendatangkan untuk mereka manfaat dan mencegah dari mereka bahaya. Lihat, yang namanya tiarah itu adalah perasaan dan keyakinan ini mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Maka yang namanya tiarah bukan hanya yang jelek-jelek, namun juga yang baik-baik. Ini juga tiarah. Faida amilu bimujibiha, maka jika mereka beramal, melakukan tindakan, melakukan aksi, melakukan aktivitas, bimujibiha, sesuai dengan tuntutan dari tiarah, maka seakan-akan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal itu. Maka disebut musyrik jika melakukan aktivitas yang aktivitas ini dilakukan atas landasan tiarah. Boleh jadi tiarah positif, boleh jadi tiarah negatif. Kemudian Al-Qadhi menyebutkan sebab kenapa tiarah disebut kemusyrikan. Hanyalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamai tiarah dengan kemusyrikan karena mereka orang-orang jahiliyah yarauna, beranggapan bahwasanya apa yang jadi sebab perasaan sial mereka adalah sababan mu'athiran, adalah sebab yang memberikan pengaruh terjadinya sesuatu yang tidak disukai. Artinya apa? Dengan bahasa lain, tiarah Nabi sebut sebagai kemusyrikan, dan letak kemusyrikannya adalah kemusyrikan fil asbab. Kemusyrikan dalam masalah meyakini sebab yang tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebagai sebab. Maka ini mencakup sebab yang jelek-jelek ataupun sebab yang baik-baik. Maka seorang berkeyakinan bahasanya angka 13 angka sial, maka ini dia meyakini satu sebab yang tidak Allah tetapkan sebagai sebab. Maka ini kemusyrikan. Atau orang berkeyakinan angka 5 itu angka keberuntungan, misalnya aja. Angka 5, angka keberuntungan misalnya. Dia meyakini angka 5 adalah sebab keberuntungan untuk dirinya. Angka 5 ada sebab keberuntungan dirinya. Maka ini juga tiarah. Maka ini juga tiarah. Dia menetapkan sebab keberuntungan tanpa dalil, tanpa hujah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hal tersebut sebagai sebab keberuntungan untuk dirinya. Maka siapa yang menetapkan bahwasanya ini adalah sebab kenaasan untuk dirinya, sebab kesialan untuk dirinya, atau dia meyakini itu adalah sebab keberuntungan untuk dirinya, maka dua-duanya adalah tiara. Maka kafaratu dzalika, apa kafarahnya amal, apakah yang yastaghfiru bi an dzalika, menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari perbuatan tersebut, dan sifat apa dan perbuatan apa, tamul khati'ata, yang bisa menghapus dosa dan menutupinya. Maka Nabi kemudian mengajarkan untuk mengucapkan Allahumma la tayra ila tayruka, dan seterusnya ketika timbul perasaan-perasaan cemas, was-was yang terjadi, atau perasaan tiarah yang terjadi pada diri seseorang. La tayra ila tayruka. Di sini pensyarah Ibnu Muslim memaknai tayra nampaknya dengan makna sempit, yaitu burung. Inna tayra min makhlukatika, sesungguhnya burung adalah bagian dari makhluk ciptaanmu, tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula bisa memberi manfaat. Karena yang memberi bahaya dan manfaat hanyalah Engkau subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah salah seandainya tayra di sini dimaknai dengan makna luas, yaitu kesialan. Dari mana kita bisa katakan tayra ini maknanya kesialan? Dari lanjutannya doa. Karena terusnya adalah wala khaira ila khairuka. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Maka hal ini mengisyaratkan bahasanya makna tayra adalah kejelekan, kesialan. Wala khaira ila khairuka, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Artinya tidak ada kebaikan yang diharapkan. Wais'a ilaihi, dan kita berusaha untuk mendapatkannya, kecuali kebaikan darimu ya Allah. Wala ilaha ghairuka, mana tiada sesembahan yang bisa mencegah bahaya dan mendatangkan kebaikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang mengatur, Al-Mudabbir, yang mengatur segala urusan makhluknya. Maka di sini pensyarah memaknai la ilaha ghairuka dengan makna tauhid rububiyah. Maka ini dilengkapi oleh Sa'id Al-Qahtani dengan beliau katakan, dan dia adalah berhak, zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah semata. Dia tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Dia Azza wa Jalla. Kemudian bab berikutnya adalah doa urkubi, doa naik kendaraan, baik naik kendaraan dalam rangka safar ataupun naik kendaraan tanpa tujuan safar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca ayat subhanalladzi sakhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Kemudian Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa inna la yaghfiru dhunuba illa anta. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka salah satu bacaannya adalah kita mengucapkan ma suci zat yang telah menundukkan kita kendaraan ini, wa ma kunna lahu mukrinin, dan kita tidaklah jika kita sendiri kita tidak bisa menundukkan kendaraan ini. Maknanya usabihullaha, aku bertasbih mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah menjadikan kendaraan ini, barang benda ini tunduk dan taat untuk kami. Bama kunna lahu mukrinin, mukrinin maknanya mutiqin, mampu, atau maknanya adalah malikin, memiliki kemampuan, sama saja. Bama kunna lahu mukrinin, dan kami tidaklah mampu menundukkan benda ini atau kendaraan ini dengan semata-mata diri kami, dengan semata-mata diri kita, tanpa bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan semua kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dan makna inqilab adalah insirab, ya, berpaling kembali. Setelah itu kemudian kita memuji Allah atas nikmat berada di atas kendaraan, ya, bisa menunggangi kendaraan dan bisa menjalankan kendaraan. Kemudian karena kita berada di atas kendaraan, maka kita berada di atas, di posisi atas, ya, ya, maka kita diingatkan bahwasanya ada yang lebih besar, ya, dialah yang paling besar dari segala sesuatu yang besar. Maka dilanjutkan dengan takbir supaya manusia tidak sombong karena berada di atas kendaraan yang tinggi, yang wah. Maka diingatkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah yang terbesar dari segala sesuatu yang besar, dan makhluk dan hambanya seluruhnya adalah kecil. Kemudian kita diingatkan dengan bahwasanya kita memiliki banyak dosa, karena orang berada di atas kendaraan, kendaraan yang gagah, yang tinggi, yang besar, maka boleh jadi sombong, lupa kalau punya banyak kekurangan, punya banyak dosa. Maka diingatkan dengan Nabi ajarkan untuk berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan kalau kita punya banyak dosa dan kesalahan. Allahumma inni dzalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku menganiaya diriku sendiri dengan melakukan berbagai maksiat. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya, tidak ada yang mengampuni, bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inni dzalamtu nafsi dan seterusnya adalah kalimat pengakuan bitaksir. Kalau kita itu taksir, tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Wa dzanbi, dan kita melakukan dosa. Ya, di sini ada taksir dan dzam. Maka taksir berkaitan dengan kewajiban dan dzam berkaitan dengan larangan. Maka berkaitan dengan kewajiban, kita tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya, selayaknya, maka ini taksir. Kita diperintahkan untuk sholat, namun sholat kita tidaklah selayaknya, tidaklah sepatutnya, seharusnya yang kita kerjakan, berkaitan dengan khusyuk, berkaitan dengan kehadiran hati dan seterusnya. Wa dzanbi, dan kita pun terjerumus ke dalam berbagai larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang namanya mendzalimi diri sendiri, taksir dalam kewajiban, dan dosa berkaitan dengan masalah larangan. Maka mendzalimi diri sendiri intinya adalah maksiat, boleh jadi dengan melanggar kewajiban atau boleh jadi dengan melakukan hal yang diharamkan. Kemudian doa usafar, doa yang dibaca oleh orang yang hendak bepergian. Yang pertama kali adalah bertakbir sebanyak 3 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, kemudian dilanjutkan dengan kutipan ayat, sama dengan doa sebelumnya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian dilanjutkan dengan doa khusus untuk safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu dalam safar kami ini membawa kebaikan dan takwa. Bir dan takwa jika digandengkan, maka bir artinya adalah melaksanakan kewajiban, at-taqwa artinya adalah menjaga diri dari hal-hal yang haram. Wa minal amali ma tarda, dan melakukan amal yang kau ridai. Allahumma hawin alaina safarana hada, ya Allah, ya, mudahkanlah bagi kami safar ini. Watwi anna budahu, dan lipatlah untuk kami jaraknya yang jauh. Allahumma anta sahibu fis safari, ya Allah, engkau adalah kawan dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahli, dan pengganti untuk keluarga yang kutinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari, ya Allah, sini aku berlindung kepadamu dari wa'sa'is safar, kesulitan dalam perjalanan. Waqafatil mangdar, dan pemandangan yang buruk, yang jelek. Wasu'il mungqalab fil mal wal ahli, dan pulang yang jelek berkaitan dengan terjadi kejelekan berkaitan dengan harta dan keluarga. Wa idza raja'a qalahunna, dan jika Nabi pulang, maka Nabi mengucapkan kalimat sama dengan di atas, namun cuma ada tambahan. Ayyibun, ta'ibun, abidun, li'rabbina, hamidun. Kami adalah orang-orang yang kembali. Ta'ibun, orang-orang yang bertobat, kembali kepada Allah. Dan orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah. Dan kami adalah orang-orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Diatkan oleh Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiallahu anhuma. Di sini kita katakan, ya Allah, anta sahibus fis safari, engkau adalah kawan dalam perjalanan. Kawan yang dimaksudkan di sini adalah mulazim, yang selalu menyertai. Maka yang diinginkan oleh orang yang berdoa dengan kalimat ini adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala menemaninya, mengiringinya, bil inayah, dengan perhatian dan penjagaan. Karena manusia seringkali mencari kawan dalam perjalanan. Manusia mencari kawan lil istiqnas bidzalika, supaya merasa nyaman, tidak kesepian. Wal istidhar, dan meminta tolong, ada teman yang bisa dimintai tolong kalau ada perlu apa-apa. Demikian manfaat teman dalam perjalanan. Wadifa, dan bisa memberikan pembelaan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Inilah maksud orang mencari kawan ketika bepergian. Kalau bepergian sendiri, kata orang Jawa, ngelangut. Itu bahasa Arabnya wahsyah. Nah, supaya tidak kemudian merasa kesepian atau ngelangut, ya, maka butuh kawan, ada kawan. Maka dengan adanya kawan dalam safar, maka hilanglah wahsyah. Maka muncullah rasa nyaman. Demikian juga jika perlu bantuan, maka bisa ada orang yang bisa dimintai tolong. Jika terjadi apa-apa, maka ada kawan yang bisa ikut membantu dan membela. Fanabbaha bihadzal qauli, maka Nabi ingatkan dengan kalimat di atas, ala asadil i'timad alaih, yang terbaik untuk menjadi sandaran hati adalah menjadikan Allah sebagai kawan. Dan kamal iktifa bihi, dan secara sempurna kita merasa cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala dari semua kawan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maksud orang membawa kawan dalam perjalanan adalah untuk menenangkan hatinya, menentramkan hatinya. Nanti kalau ada apa-apa, ada kawan yang bisa dimintai bantuan dan pertolongan. Maka Nabi ingatkan dengan doa ini, bahasanya sebaik-baik yang menjadi sandaran hati adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khalifatu fil ahli, dan ya Allah, engkau adalah pengganti untuk keluarga yang kutinggalkan. Yang namanya khalifah adalah seorang yang mengganti anil mustakhlif, orang yang meminta untuk digantikan berkaitan dengan sesuatu yang ditinggalkan. Maknanya ya Allah, engkau adalah zat yang aku tempat aku berharap, dan aku menyandarkan hatiku ketika aku pergi meninggalkan keluargaku. Engkaulah ya Allah, engkaulah yang menyatukan sya'zahum, perkara mereka yang kacau, watudawi sakmahum, dan engkaulah yang mengobati dan menyembuhkan keluargaku yang sakit selama aku tinggal bepergian. Watafat alaihim dinahum wa amanatahum, dan engkaulah ya Allah yang menjaga agama dan amanah mereka. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita pergi, maka urusan di rumah teratur, tidak ada kekacauan masalah urusan, segala urusan berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan. Tulima sya'zahum, demikian juga kita berharap selama kita bepergian keluarga juga sehat-sehat saja. Kita juga berharap agar ketika kita tinggal pergi, maka tidak ada kerusakan agama karena tidak ada yang ngawasi, tidak ada ayah yang mengawasi, maka kemudian boleh jadi anak berbuat maksiat semaunya. Maka kita tidak menginginkan ini semua. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari wa'fa is-safari. Maknanya adalah kesulitan dalam perjalanan, diambil dari kata-kata wa'fi, artinya sukar dilalui. Wa'si maknanya adalah tempat yang datar, namun kasirodah si, namun kita harus banyak-banyak dahas menginjak dengan keras, menginjak dengan penuh kekuatan. Kasirodah sering kita harus melangkahkan kaki dengan tegap, tidak bisa santai. Inilah perjalanan yang membuat capek orang yang berjalan dan menyusahkannya. Kabatil mangdor, kabah atau ka'bu, maknanya adalah su'il hai'ah, keadaan penampilan yang jelek. Wal ingkisar, dan berkeping-kepingnya hati. Minal hazan, karena sedih. Maksudnya adalah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala pemandangan yang membuahkan kesedihan. Dari segala pemandangan setelah kita pandang dan lihat, setelah itu timbullah kesedihan. Wasu'il munqalat, dan pulang yang jelek. Maksudnya adalah al-inqilab, pulang dengan membawa sesuatu yang menyusahkan. Artinya yang kalau pulang dari safar bi'amrin, dengan membawa sesuatu yang telah tercatat untuknya, ditakdirkan untuknya, berupa musibah dan bencana yang menimpa safarnya. Atau mimma qadima alaih, ataukah keburukan tersebut dialami oleh adalah sesuatu yang dia datangi, yaitu dirinya, keluarganya, hartanya, dan semua yang dia cintai. Mungkolab maknanya adalah marjik, tempat kembali. Maka su'ul mungkolab di sini mencakup dua makna. Ya Allah, kita minta perlindungan kepada Allah dari pulang yang jelek. Pulang yang jelek di sini boleh jadi jeleknya itu menimpa si musafir. Ternyata safarnya kecelakaan, pulang-pulang pincang misalnya. Isu'ul mongkola. Dan yang kedua adalah kejelekan, yaitu adalah kejelekan yang kita jumpai pada keluarga yang kita datangi. Yang kita safar, pulang-pulang, ternyata rumah kebobolan, maling, atau pulang-pulang rumah habis kebakaran. Ini juga su'ul mungkolak, pulang yang jelek. Maka jelek di sini boleh jadi jelek musafirnya, pulang-pulang dengan membawa kejelekan, pulang-pulang dengan membawa bencana dan musibah, ataukah kejelekan, bencana dan musibah itu ada pada keluarga yang ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, rumah yang ditinggalkan, dan seterusnya. Wa idza raja'a ila safar, dan jika Nabi pulang dari safar, maka beliau mengucapkan kalimat-kalimat di atas, cuma ada tambahan. Qulahunna, beliau mengucapkan kalimat-kalimat di atas dengan tambahan, aibun, kami adalah orang-orang yang kembali dengan membawa kebaikan. Dan kata-kata apa artinya kembali? Aibun di sini khobar membuang mubtada, maknanya nahnu aibun, kami adalah orang-orang yang kembali. Maka setelah kita diingatkan, setelah kita dalam perjalanan pulang ke rumah, kita kembali ke rumah, maka kita diingatkan ada kembali yang lebih penting daripada kembali ke rumah, kembali ketemu keluarga. Ada kembali yang lebih penting, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat atas maksiat dan kedurhakaan. Ini adalah kembali yang lebih penting. Nah, karena itu terusnya adalah taibun, kami adalah orang-orang yang kembali. Orang-orang yang kembali dan bertobat dari dosa. Abidun, kami adalah orang-orang yang bertauhid, menyembah Allah semata. Wali Rabbina hamidun, dan orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita katakan, dan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, dan juga atas dan karena sifat-sifat mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Ibnu Taimiyah, ada dua macam. Yang pertama adalah pujian karena nikmat, dan pujian kepada Allah karena nikmat ini sama dengan syukur. Kemudian yang kedua adalah pujian karena kekaguman kita dan kecintaan kita dengan sifat-sifat mulia dan sifat-sifat terpuji yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka doa safar ini dimulai dengan bertakbir, karena ini diucapkan ketika kita di atas kendaraan, ketika mau berangkat safar. Kenapa takbir? Maka maknanya sebagaimana tadi kita sampaikan, ya, karena kita berada di atas, ya, maka boleh jadi orang yang berada di atas kendaraan itu penyakitnya adalah sombong, ya, penyakitnya dan sombong, merasa besar, ya, apalagi kendaraannya besar, gagah. Maka diingatkan bahasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling besar dari segala sesuatu yang besar. Kemudian doa safar kita buka dengan ya Allah kami meminta kepadamu dalam safar ini al-birra wa taqwa. Birra dan taqwa. Kenapa demikian? Karena safar adalah qit'atun minal adab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriatkan oleh Bukhari. Safar adalah sepotong dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, potongan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat banyak kesulitan. Maka kesulitan-kesulitan di safar ini biasanya menghalangi orang untuk melakukan kewajiban. Orang kemudian meremehkan masalah toharoh, orang meremehkan masalah sholat. Bahkan kita jumpai banyak orang tidak sholat ketika safar. Nah, yang boleh jadi ketika tidak safar dia sholat. Ketika dia bepergian, ya, naik kereta, kita naik kereta, antum naik bis atau kereta, berapa banyak orang sholat, berapa banyak orang ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang banyak meninggalkan al-birra, orang banyak meninggalkan kewajiban agama ketika safar. Demikian juga kita meminta kepada Allah at-taqwa, ketakwaan, ya, karena ketika seorang itu safar, maka orang berada di tengah-tengah, boleh jadi berada di tengah-tengah orang-orang yang banyak tidak dia kenal. Jika seorang itu berada di satu tempat yang umumnya di tempat tersebut banyak orang yang tidak mengenalnya, orang itu akan lebih mudah berbuat maksiat. Ah, tidak ada yang tahu. Kalau tahu ya tidak ada yang kenal. Maka orang merasa, maka terdapat kemudahan untuk berbuat maksiat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam safar ini kita mendapatkan takwa. Maka ketika safar boleh jadi banyak laki-laki beristri ngaku bujangan. Kenapa? Safar. Maka terdapat kemudahan untuk berbuat maksiat ketika orang itu safar. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala at-taqwa wa minal amali ma tardha. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang Allah ridai. Kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar safar kita ini adalah safar yang mudah, lancar, tidak ada halangan, tidak ada musibah. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala perjalanan yang rasanya jauh itu Allah lipat sehingga terasa dekat. Kemudian kita meminta anta sahibu fi safar, engkau ya Allah adalah sahabat dalam perjalanan. Yang tadi telah dijelaskan kenapa dikatakan engkau adalah sahabat dalam perjalanan, untuk mengingatkan kita bahwasanya yang paling layak untuk menjadi sandaran hati kita adalah kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khalifatu fi ahli, dan kita pun was-was dengan keluarga yang ditinggal, harta yang ditinggal, rumah yang ditinggal, maka kita pun bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini wal khalifatu fil ahli dijadikan dalil oleh sebagian ulama untuk melarang kata-kata bahasanya manusia adalah khalifatullah. Sebagian orang punya ucapan bahasanya manusia adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Maka sebagian ulama semacam Al-Albani di silsilah sahihah berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan tidak benarnya kalimat semacam ini. Beliau katakan yang benar bahkan Allah adalah khalifah untuk manusia. Allah adalah khalifah untuk manusia. Wal khalifatu fi ahli, bukannya manusia khalifah untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun terbalik, yang benar manusia Allah adalah khalifah untuk seorang manusia. Ya, tentang kalimat apakah manusia itu khalifatullah adalah satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan keterangan yang paling bagus tentang masalah ini sebatas yang saya ketahui adalah penjelasan Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di tafsir surat Al-Baqarah ketika membahas surat Al-Baqarah ayat ke-30. Tadi saya mau berangkat mau saya bawa tapi lupa, insyaallah saya bacakan di esok hari insyaallah taala. Kemudian doa dukhulil qaryah awil baldah. Doa ketika masuk satu perkampungan atau satu daerah. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adzalna. Ya Allah, wahai Rabb, pencipta dan pengatur langit yang tujuh dan apa yang dinaungi oleh dan apa yang dinaungi oleh langit, yaitu apa yang ada di bawah langit, apa yang ada di bawah kolong langit, kata orang. Wa rabbal ardina sab'i wa ma aqlalna. Dan wahai zat pencipta dan pengatur pemilik bumi yang tujuh, wa ma'aklalna, dan apa yang ada di atasnya. Wa rabbas syayatin wa ma'adlalna. Dan wahai pencipta pengatur setan dan semua dan apa yang disesatkan oleh setan. Wa rabba riyahi wa madharaina. Dan wahai Rabb angin wa madharaina, dan apa yang dibawa oleh angin, apa yang diterbangkan oleh angin. As'aluka khairah hadil qaryah. Aku memohon kepadamu kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa a'udzu bika min syarriha. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan kampung dan daerah ini, kejelekan dan kejahatan penduduknya dan kejelekan apa yang ada di dalamnya. Diakkan oleh Al-Hakim dan dinasah oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Zahabi, juga diakkan oleh Ibn Sunni, diakkan dinilai hasan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam takhrij beliau untuk Al-Azkar yang berjudul Nataijul Afkar. Sedangkan demikian juga Syaikh bin Baz mengatakan diakkan oleh Nasa'i dengan sanad yang hasan. Dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Banyak orang terkecoh dengan nama sahabat ini, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, kemudian beranggapan bahasanya beliau adalah orang Romawi. Padahal beliau bukan orang Romawi. Beliau bukan orang Romawi. Meskipun beliau namanya Ar-Rumi atau nisbahnya Ar-Rumi, namun beliau bukan orang Romawi. Suhaib bin Sinan ini disebut Ar-Rumi karena beliau adalah pernah jadi budak dalam masa yang lama, dan pemiliknya adalah orang Romawi sehingga dia tinggal di Romawi. Maka ini Rumi ini nisbah karena tempat tinggal, karena pernah tinggal di tinggal dalam waktu yang lama di Romawi, dan bukan nisbah karena kebangsaan, karena kesukuan. Bahkan beliau orang Arab, bahkan orang Mekah, namun diculik orang, kemudian dijadikan budak, dijual di pasar budak. Ya, kecilnya, ya, ada penculikan anak, ya, kecil, diculik oleh orang, kemudian dijual di pasar budak, akhirnya dibeli oleh orang Romawi, dibawa ke Romawi, tinggal di Romawi dari kecil. Nah, jadilah Ar-Rumi. Wa ma adlalna, adlalna dari kata-kata idlal artinya menaungi, yang dimaksudkan adalah segala sesuatu yang langit itu meliputinya. Ibn Athir mengatakan adlalatis sama'ul arda, langit menaungi bumi, artinya langit ada di atas bumi, sehingga langit bagi bumi kadzullah, bagikan naungan. iqlalna, dari kata-kata iqlal artinya irtifa, tinggi di atasnya, istibdad keras. Maknanya adalah segala sesuatu yang menjadi sebab kuatnya bumi. Dan terkadang kalimat ini digunakan dengan pengertian ma'alehi minal makhlukat, segala makhluk yang ada di atas muka bumi. Dan inilah yang dimaksudkan di sini. Wa ma'allalna, dari kata-kata idlal artinya mendorong, memasukkan orang ke dalam kesesatan. Dan dolal adalah kebalikan dari hidayah. Daraina artinya atarat, diterbangkan. Maka kita berdoa, ya Allah, Engkau adalah Rabb, pemilik dan pencipta tujuh lapis langit dan segala makhluk yang ada di bawah langit. Dan Engkau ya Allah adalah pemilik dan pencipta dan pengatur tujuh lapis bumi. Maka di sini dalil bahasanya bumi ada tujuh, namun tujuh untuk bumi bukan tujuh buah, sebagaimana tujuh untuk langit juga bukan tujuh buah, akan tapi tujuh lapis. Wa ma'aklalna, dan Engkau ya Allah adalah pengatur seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi. Dan ya Allah, Engkau adalah pencipta dan pengatur setan dan segala apa penyesatan yang dilakukan oleh setan dan segala makhluk yang disesatkan oleh setan. Dan Engkau ya Allah adalah pengatur, pemilik dan pencipta angin dan segala sesuatu yang terbang dibawa oleh angin. Aku memohon kepadamu kebaikan kampung ini. Artinya apa? As-salamata fiha, aku bisa melewati kampung ini dengan selamat, tidak ada mara bahaya. Dan kebaikan penduduknya, kebaikan penduduknya, kita mendapatkan kebaikan di satu daerah jika kita berada di daerah tersebut. Dan pada saat kita berada di daerah tersebut, kita berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan penduduknya yang saleh, dan mengenal orang-orang saleh di kampung ini, mengenal para ustaz, ulama di kampung tersebut dan di daerah tersebut. Itulah kebaikan penduduknya. Dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, yaitu berada di kampung tersebut kita mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, dan segala sesuatu yang bermanfaat untuk dunia ataupun untuk agama. Dan aku mohon kepada perlindungan dari kejelekannya, kejelekan kampung ini dan seterusnya, yang penjelasannya adalah kebalikan dari hal di atas. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah dalil menunggu waktu sholat dari satu sholat ke sholat yang lainnya merupakan ribat? Apakah hanya menunggu untuk waktu sholat wajib saja? Ya, itulah ribat berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantir daru sholat tiba ada sholat, fadalikum ribat, fadalikum ribat, fadalikum ribat. Dan menunggu sholat setelah selesai sholat, menunggu sholat isya setelah selesai sholat maghrib, dan seterusnya, maka itu adalah ribat, kebaikan yang banyak. Hadis yang bisa dibaca ada di Riyadhus Shalihin, dan zahir hadis tersebut menunjukkan kalau ini hanya berlaku untuk sholat wajib saja. Apakah dari subuh menunggu sholat suruk merupakan ribat? Ya, nampaknya tidak. Apakah melaksanakan salat istikharah sebelum safar termasuk sunnah? Iya, termasuk sunnah. Apa dalilnya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bi amrin falyaqa raqataini min ghairil faridah." Jika kalian punya niatan untuk melakukan satu perbuatan, semisal safar, falyaqa raqataini, maka hendaklah dia salat sebanyak dua rakaat min ghairil faridah, yang itu bukan salat yang wajib, yaitu salat sunnah istikharah. Adakah salat dua rakaat sebelum safar? Salat sebelum berangkat safar terdapat hadisnya, ada hadis tentang hal ini, namun hadisnya adalah hadis yang dhaif. Di antara ulama yang menilainya sebagai hadis yang lemah, seingat saya adalah Syaukani, di buku beliau yang khusus membahas tentang masalah zikir. Maka para ulama punya buku-buku tentang masalah zikir, termasuk di antara yang memiliki buku khusus tentang masalah zikir adalah Syaukani. Judulnya ya, saya lupa. Namun maka ada hadisnya, namun hadis yang lemah. Bolehkah menyebut diri kita sebagai pasukan khilafah karena memakai pakaian berlogo army khilafah? Apa yang dimaksud dengan pasukan khilafah? Ya, apa maknanya? Apa maksud dari kalimat ini atau kata-kata semacam ini? Ini perlu di ini karena khilafah itu luas, apa maksudnya? Apakah maksudnya adalah pasukan orang-orang yang ingin menegakkan khilafah? Ya. Maka semua muslim ingin menginginkan dan mencita-citakan terjadinya atau adanya khilafah Islamiyah yang dibangun di atas manhajun nubuwah. Apa hukumnya mengamalkan hadis yang dhaif jika dilihat dari isinya mengandung kebaikan? Maka dilihat apakah ada dalil yang lain yang menguatkan isi kandungannya. Jadi semata-mata sebuah hadis itu dhaif, itu bukan berarti tidak bisa diamalkan. Ini ada sebuah hadis, hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun isinya itu terdapat dalil-dalil yang lain dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan benarnya, maka bisa diamalkan. Namun diamalkan bukan karena semata-mata hadis yang dhaif ini, akan tapi karena dalil-dalil yang lain. Maka oleh karena itu, ketika ulama mengatakan ini hadis dhaif, jangan bermudah-mudah untuk berkesimpulan, maka ini tidak dituntunkan. Maka ini tidak boleh diamalkan. Ketika dikatakan ini hadis dhaif, boleh belum, bukan berarti ini adalah mengatakan tidak berarti kita kemudian langsung berkesimpulan, oh ini tidak boleh diamalkan. Isinya dilihat dulu. Karena kita cuma baru bicara satu hadis ini dhaif. Ini ulama bicara satu hadis ini dhaif statusnya. Nah, apakah isinya bisa diamalkan atau tidak, itu menimbang dalil-dalil yang lain. Mungkinkah ada kandungannya itu adalah benar berdasarkan dalil Quran dan sunnah yang lain. Karena ketika ulama membahas satu hadis dan mengatakan hadis yang lemah, mereka tidak punya kewajiban karena maksudnya adalah pembahasan hadis, mereka tidak punya kewajiban untuk membahas kandungan hadis, fikih hadis. Ya, kalau di situ beliau juga sekaligus membahas kandungan hadis, satu hal yang enak bagi kita untuk membuat kesimpulan. Tetapi jika tidak, maka karena ini cuma pembahasan hadis, ya gimana bahasanya, dhaif atau sahih? Dhaif. Ya, kita yang baca terus langsung buat kesimpulan, jangan. Nanti kesimpulan tersebut, kalau kena untuk kesimpulan isi, itu tidak semata-mata hadis ini, nimbang hadis yang lain, dalil-dalil yang lain. Saya beribadah kepada Allah dengan tujuan supaya Allah menjaga seluruh keluarga saya dan memudahkan urusan saya. Apakah maksud seperti ini benar? Jika ini jadi maksud pokok, maka ini maksud yang tidak benar. Akan tapi jika maksud pokok adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memiliki maksud tambahan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita, menjaga diri kita, harta kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfadillaha yahfazka, maka tidak mengapa. Apakah diperbolehkan menyapa orang lain dengan menganggukkan kepala karena tidak memungkinkan untuk tersenyum dan mengucapkan salam? Malah lebih memungkinkan untuk mengucapkan salam sebenarnya daripada menganggukkan kepala. Karena kalau mengucapkan salam atau bersuara itu jarak jauh bisa diketahui. Namun kalau anggukan kepala itu hanya bisa diketahui dan bisa dipahami dengan jarak dekat. Kalau anggukan kepala tersebut diiringi dengan suara salam, maka tidak masalah. Maka tidak mengapa. Akan tetapi kalau semata-mata anggukan kepala tanpa ucapan, tanpa kata-kata, non semata-mata sebagai penghormatan, maka ini yang masalah. Ada yang mengatakan Al-Quran sekarang bukan seperti Al-Quran di zaman Nabi, sekarang sudah dimodifikasi dengan penambahan titik, sukun, kasrah, fathah, dan seterusnya, padahal zaman dahulu Quran bersih dari tanda-tanda ini. Apakah ini termasuk maslahat mursalah? Jawabannya singkat, ya. Bagaimanakah orang dahulu membedakan huruf nun, ba, ta, fa, padahal dulu belum ada ilmu nahwu dan belum ada ilmu sharaf? Jawabannya, mereka membaca berdasarkan belajar dengan guru, sehingga tanpa guru sesat. Sehingga di masa silam orang belajar tanpa guru, baca Quran tanpa guru sesat. Ini apa dia baca apa, ini dia semuanya cuma begini, enggak ini ta apa fa apa ini ba. Maka tanpa guru sesat. Maka tanpa guru orang jelas otomatis 100% sesat. Karena mereka membaca itu semua karena berdasarkan guru. Kewajiban memuliakan dan menyambut tamu, apakah kewajiban seluruh penghuni rumah atau cukup diwakili saja? Jika sudah ada yang ngopeni, maka yang lain tidak perlu. Jawabannya, menghormati tamu itu tidak Allah sebutkan bagaimana bentuknya, tidak ada penjelasan dari syariat gimana bentuknya. Maka tolak ukur memuliakan tamu dan tidak adalah kembali kepada al-urfu. Maka jika menurut al-urf, yang namanya menyambut tamu, tamu itu misalnya keluarga sendiri, kerabat sendiri, yang namanya menyambut tamu, menghormati tamu. Ketika datang kerabat, ya maka keluarga kumpul, ya, yang di mertamoni itu kumpul, ya, ikut duduk atau semacam itu, ya pokoknya hadir ada di rumah. Ya, maka ini bentuk menghormati keluarga jika di satu daerah semacam itu. Namun jika di satu daerah datang keluarga dari jauh, kemudian cukup yang nyambut bapak sama ibunya, habis itu anaknya pada pergi semua, Wah, ini pamannya datang. Paman saya pergi ini ada urusan ya. Lagi terus anaknya yang nomor dua pergi lek. Ada perlu nih. Cukup bapak sama ibunya dan ini sudah dianggap menghormati di satu daerah. Jika itu sudah dianggap menghormati, maka itu menghormati tamu. No dianggap wah ini kurang ajar. Sini datang dari jauh-jauh, malah pada pergi semua. Ini berarti merasa tidak dimuliakan. Maka ini berarti tidak memuliakan tamu. Maka tolak ukurnya kembali kepada al-urf. Apakah cukup jika diupeni satu orang itu sudah dianggap memuliakan? Ya kalau memang sudah dianggap memuliakan ya sudah. Ya. Namun kalau urf itu mengatakan yang namanya menghormati tamu, ya bapak ibu nemui, namun anak-anaknya misalnya itu ya tidak pada pergi, boleh jadi di belakang, boleh jadi kemudian salaman, namun ya tidak pergi kemana-mana, atau mungkin ikut ngobrol, itu bentuk menghormati, ya maka inilah menghormati tamu. Seorang anak memiliki utang pada orang tuanya dan belum sempat melunasi hingga orang tuanya meninggal, bagaimana cara anak tersebut membayar utangnya dan apa yang harus diperbuat? Ya, maka dia maka yang harus dia perbuat, maka dia kembalikan, maka dia bayar utangnya tersebut sebagai, karena utangnya ini menjadi harta warisan yang jadi milik ahli waris. Ya, maka dia bayarkan. Dia punya utang 5 juta, ya sudah 5 juta. Dan 5 juta ini kemudian dihitung sebagai dihitung total dengan harta-harta yang lain, dan itu jadi warisan yang nanti akan dibagi berdasarkan aturan Islam yang ada. Apabila seorang sholat wajib 4 rakaat, namun dia lupa sehingga dia cuma sholat 2 rakaat, maka yang dia lakukan adalah jika jedanya belum lama, dia tambah 2 rakaat, setelah itu salam. Setelah selesai salam, dia sujud sahwi 2 kali, setelah itu salam lagi. Zakat hasil pertanian kepada siapa sebaiknya kita memberikannya jika kita ingin membagikannya sendiri kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat, yaitu 8 golongan yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60, diantaranya adalah fakir dan miskin. Apakah doa safar bisa dibaca selama dalam perjalanan? Tidak, doa safar dibaca pada awal perjalanan. Apa perbedaan antara sedekah dan hadiah? Sedekah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kotoran harta manusia, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak layak untuk mendapatkannya dan tidak boleh menerimanya. Mengenai berubahnya arah kiblat karena lempeng bumi yang bergeser, apakah kita mesti menunggu pemerintah? Demikian juga ada pertanyaan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan arah kiblat ganti ke barat laut, bagaimanakah kita menyikapi hal ini? Disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwasanya arah angin yang dipakai dalam syariat cuma 4 arah angin. Ini beliau sampaikan di durus Haramaki. Mata angin yang dipakai dalam syariat cuma 4, utara, selatan, timur, barat, barat laut, tenggara dan seterusnya, itu tidak terpakai dalam syariat. Beliau berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang penduduk Madinah untuk kencing menghadap kiblat atau membelakang kiblat, dan kiblat kiblat penduduk Madinah adalah selatan, membelakang kiblat adalah utara. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada penduduk Mekah, penduduk Madinah, walakin syariku au gharibu. Kalian kalau buang air jangan membelakangi kiblat, jangan pula menghadap kiblat. Akan tapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Ya, berarti empat yang Nabi sebutkan. Janganlah kalian menghadap kiblat ke selatan, janganlah kalian membelakangi kiblat ke utara. Akan tapi syarikum menghadaplah ke timur dan menghadaplah ke barat. Maka berdasarkan hadis ini, kata Syekh Mutaimin, maka mata angin yang dipakai oleh dalam syariat cuma empat mata angin saja. Dan para perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat untuk orang yang berada jauh dari Mekah, apakah berkewajiban untuk menghadap titik Ka'bah ataukah cuma menghadap arah Ka'bah. Maka ada ikhtilaf ulama, khilaf istihadi. Siapa yang merasa bahasanya yang kuat adalah menghadap titik Ka'bah, maka kita hormati. Demikian juga sebaliknya. Dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini cukup menghadap arah Ka'bah dan tidak harus menghadap titik Ka'bah. Nah, siapa yang mengambil pendapat perlu menghadap titik Ka'bah, kita hormati, ya, karena itu adalah pendapat sebagian ulama dalam masalah ini dan beliau-beliau memiliki dalil-dalilnya sebagaimana yang dijelaskan dalam buku-buku fikih. Ayah saya seorang dosen dan ayah pernah diberikan oleh-oleh dari mahasiswanya, tapi pemberian ini bukan karena bukan karena pendadaran atau ada kepentingan di dalamnya, dan menurut dugaan saya semata-mata hanya karena hubungan baik saja. Apakah halal pemberian ini? Kalau dosen tersebut sudah tidak lagi memiliki hubungan erat, hubungan terkait dengan si mahasiswa, dia sudah tidak lagi ngajar mahasiswa tersebut karena dia ngajar semester 1, semester 2, ini mahasiswa yang datang membawa oleh-oleh karena pulang kampung itu mahasiswa semester 4, 5 sudah lewat, maka tidak mengapa, maka hadiah tersebut adalah hadiah yang halal. Apa beda iblis, jin, dan setan? Apakah jin merupakan anak iblis? Jawabannya, iblis adalah bagian dari jin sebagaimana firman Allah di surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Kemudian maka seluruh keturunan iblis adalah setan, dan sebagian jin yang ikuti iblis juga setan. Karena setan adalah sifat membangkang dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada pada jin dan boleh jadi ada pada manusia. Halalkah hewan amfibi yang hidup di dua alam? Jawabannya, hukum asalnya adalah halal kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya semacam kodok. Bolehkah bertayam di atas kendaraan ketika safar? Pada asalnya tidak boleh jika masih ada air. Bagaimanakah sholat di atas kendaraan? Pada asalnya terlarang sholat di atas kendaraan kecuali terpaksa. Terlarang sholat di atas kendaraan bil ijma, ulama sepakat tentang tidak boleh sholat fardu di atas kendaraan kecuali terpaksa, karena jika nunggu turun dari kendaraan maka waktu sholat sudah berakhir. Ya, demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.